Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ahli al-huda al-haq lihirahu ali kullih wa kafah wa ashwara wahdahu la shika lah ikraran bihi wa tawhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan suatu amalan ibadah yang mulia yang memiliki sekian banyak keutamaan yang besar yang disebutkan di dalam nas, baik di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amalan talabul ilm, menuntut ilmu, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini. Ya, baik mensyukurinya dengan lisan kita, dengan kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mensyukurinya dengan anggota badan kita, dengan kita senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Demikian pula mensyukurinya dengan batin kita, mensyukuri dengan hati kita, dengan kita senantiasa i'tiraf, mengakui bahwasannya semua yang kita rasakan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini, seperti biasa, kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari risalah Al-Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Abu Bakar Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, dengan penjelasan ataupun syarah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bait yang ketiga sampai ke-37 terkait dengan Aqidatul Murji'ah. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada bait yang ke-38 yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di dalam bait ini, وَدَعْ عَنْكَ أَرَاءَ الرِّجَالِ وَقَوْلَهُمْ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَى وَأَشْرَحُ. Kata beliau rahimahullah ta'ala, وَدَعْ عَنْكَ, dan tinggalkanlah olehmu, أَرَاءَ الرِّجَالِ, pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat manusia, pendapat orang, wa qaulahum, dan perkataan-perkataan mereka. Fa qaulu Rasulillah, maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula, itu lebih baik, wa asyrahu, dan lebih terang. Nah, bait ini terkait dengan taqdimu qaulillah wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala kulli qawlin. Bait ini menjelaskan tentang wajibnya untuk mendahulukan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan perkataan Rasulnya dari seluruh perkataan. Ini dari perkataan yang selain keduanya, perkataan makhluk. Ya, wajibnya untuk mendahulukan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan yang lainnya. Nah, maka di sini An-Nadzim rahimahullah mengajak kita untuk kita tidak mengikuti kecuali Alkitab wa Sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapat manusia yang tidak sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Maka dijelaskan di sini oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, hadhihi mas'alatun ukhra, ini permasalahan yang lain, yaitu bait ini membahas permasalahan yang lain. Ya, setelah bait-bait yang sebelumnya menjelaskan tentang usul aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, demikian pula menjelaskan tentang aqidah, ya, firqah-firqah yang menyelisih aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka di sini di pada bait ini An-Nadzim rahimahullah, ya, beliau mengajak kepada kita, kepada kaum muslimin, untuk berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya annahu la budda an yakuna hunaka khilafun bainal ulama fil masail. Permasalahan yang dimaksud di sini bahwasannya sudah menjadi suatu kemestian di sana terdapat khilaf, ya, perselisihan, perbedaan pendapat bainal ulama fil masail, di antara para ulama dalam berbagai permasalahan, ya, terjadi khilaf, nah, di dalam permasalahan-permasalahan diniyah, permasalahan agama. Hada yaqul, yang ini mengatakan hada halal, ya, yang satu mengatakan ini boleh halal. Wa hadza yaqul hadza haram, dan yang ini mengatakan ini haram. Wa hakadha yajri al-khilafu bainal ulama fil masail al-i'tiqadiyah. Dan demikian pula, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam permasalahan i'tiqadiyah. Ya, dalam permasalahan akidah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang harus kita pahami di sini, khilaf dalam permasalahan akidah yang terjadi di kalangan para ulama dan itu tidak menyebabkan seorang divonis sesat karenanya, adalah khilaf dalam permasalahan furu', ya, permasalahan furu' akidah, cabang, bukan permasalahan usul. Ya. Adapun permasalahan usul ini tidak terjadi khilaf di antara para ulama Ahlussunnah. Ya. Yang mana apabila seseorang menyelisihi permasalahan usul, ya, permasalahan pokok di dalam akidah, seorang dikatakan sesat. Menyelisihi Ahlussunnah, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ya, seperti keyakinan tentang Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini permasalahan usul. Tidak ada khilaf di antara kalangan para ulama dan tidak boleh terjadi khilaf. Yang mana seorang yang menyelisihinya dia dikatakan keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula, ya, seperti akidah Ahlussunnah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di atas langit. Nah, istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy. Ini akidah usul, ya, bagian dari pokok akidah yang tidak boleh seorang untuk menyelisihinya. Sehingga yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, dia divonis sebagai seorang yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sesat. Nah, demikian pula akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman, ya, yang mana Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad ucapan, amalan dan keyakinan. Maka yazid wa yanqus. Sehingga orang-orang yang menyelisih akidah ini dikatakan keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, demikian pula akidah Ahlus Sunnah yang meyakini bahwasannya semua para sahabat adalah manusia yang paling mulia, yang wajib bagi kita untuk memuliakannya. Nah, yang menyelisih akidah ini, ya, yang mencela satu orang saja dari kalangan para sahabat, dia dikatakan telah menyelisih akidah Ahlus Sunnah dan dia divonis sesat. Ini permasalahan-permasalahan usul yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ya, dalam permasalahan usul itu tidak ada khilaf dan tidak boleh terjadi khilaf. Nah, yang mana orang-orang yang menyelisih permasalahan usul ini, dia divonis sebagai seorang yang sesat, ya, keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang dimaksud dengan khilaf dalam permasalahan akidah yang disebutkan oleh Syekh di sini, maksudnya adalah dalam permasalahan furu', dalam permasalahan cabang. Nah, yang mana khilaf di sini tidak divonis sesat. Ya. Seperti misalnya contoh pembahasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang takdim, ya, tentang mana yang lebih afdol antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama yang lebih afdol, ya, terjadi khilaf sebagian para ulama, dan itu pendapat mayoritas. Nah, atau pendapat kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan lebih afdol daripada Ali bin Abi Thalib. Sebagian para ulama, ini pendapat sedikit dari kalangan para ulama, mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih afdol dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Maka khilaf seperti ini tidak menjadikan seorang divonis sesat. Tapi tentunya, ya, kita harus melihat yang lebih rajih. Dan tidak diragukan yang rajih adalah Utsman bin Affan lebih afdol daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Demikian pula contoh permasalahan khilaf di dalam akidah yang itu masalah furu', ya, khilaf di dalam permasalahan adab kubur. Naam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang adanya adab kubur, fitnatul kubur, ya. Fitnah al-qabr. Siksa kubur dan nikmat di dalam kubur. Nah, ini keyakinan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sana terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah apakah yang merasakan siksa kubur itu adalah ruh atau jasad. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan yang merasakan azab adalah ruh, sebagian mengatakan jasad, ruh dan jasad sekaligus. Khilaf. Demikian pula tentang permasalahan mizan. Kita meyakini bahwasanya mizan, ya, itu adalah sesuatu yang pasti ada timbangan, dan kita yakini itu adalah timbangan yang hakiki, bukan majas. Ya, timbangan yang hakiki memiliki dua kifah, dua anak timbangan. Nah, yang terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah apakah nanti yang ditimbang adalah amalan seseorang, ataukah catatan amalannya, ataukah pelaku amalannya, ya, orangnya akan ditimbang. Itu khilaf. Nah, kemudian juga contoh yang lain, khilaf dalam permasalahan Isra wal Mi'raj. Ya, kita meyakini tentang Rasulullah SAW itu Mi'raj, naik ke atas langit. Nah, kemudian di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah Rasulullah SAW yang Mi'raj itu yang naik ke langit adalah ruhnya saja, ya, ataukah jasadnya saja, ruh dan jasad. Nah, ruhnya saja atau ruh sekaligus jasadnya. Demikian pula terjadi khilaf apakah Rasulullah SAW, ya, mengalami mi'raj, naik ke langit itu dalam keadaan yakdhah, bangun, ya terjaga, atau dalam keadaan tidur. Nah, tentunya yang rajih di sini yang tidak ada keraguan padanya bahwa saya Rasulullah SAW mi'raj dengan ruh dan jasad sekaligus. Ini pendapat yang kuat. Dan permasalahan yang lain tentang an-nar, apakah neraka itu kekal ataukah tidak kekal, terjadi khilaf. Tapi yang rajih dan tidak ada keraguan tentangnya bahwasanya an-nar itu kekal. Nah, dan permasalahan yang lain yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi perlu dipahami. Khilaf dalam permasalahan akidah adalah khilaf yang sifatnya furu', cabang. Kalau khilaf yang sifatnya usul, pokok, itu tidak diperbolehkan, ya. Seorang dikatakan sesat. Sehingga ya, tidak diperbolehkan seorang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan usul. Nah, taib. Wal masailul amaliyah, demikian pula khilaf dalam permasalahan amaliyah, ya, permasalahan amal fikih. Wal muamalat, demikian pula khilaf dalam permasalahan muamalat, muamalah hubungan sama manusia. Wal khilafu yaqa'u bila syak, maka khilaf, perselisihan itu terjadi tanpa diragukan, dan itu sudah menjadi kemestian. Ya, nah, setiap kita mempelajari, misalnya fikih, dalam permasalahan fikih terkhusus, ya, itu banyak sekali khilaf. Setiap kita membahas permasalahan itu khilaf, ya, ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Nah, jadi khilaf. Wa hadhihi tabi'atul bashar, dan ini merupakan tabiat manusia, tidak bisa dihindari. Nah, tidak bisa dihindari yang namanya khilaf tersebut. Sudah merupakan tabiat manusia. Yang namanya manusia memiliki ilmu yang terbatas, sehingga terjadi khilaf. Nah, wala yazaluna mukhtalifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna mukhtalifin. Dan terus-menerus mereka, ya, mengalami perselisihan, khilaf. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Nah, ini ya. Walakin la yajuzu lana an na'khudha ma nuridu minal aqwal wa ma yuwafiqu raghbatana wa syahwatina. Ya, kan, tetapi tidak diperbolehkan bagi kita untuk kita mengambil pendapat yang sesuai dengan keinginan kita, yang mencocoki, ya, syahwat kita, hawa nafsu kita. Nah, tidak diperbolehkan. Walaupun terjadi khilaf, tapi yang wajib bagi kita adalah mencari, ya, mempelajari dalil, mengikuti pendapat yang itu dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, bukan terjadi khilaf, ya, serta-merta kita bebas. Oh, bebas. Ini pendapat khilaf ini. Ya. Ini mengatakan boleh. Ini mengatakan enggak boleh. Kita pilih yang boleh saja, enak. Nah, ini. Mengikuti hawa nafsu, tidak diperbolehkan. Ya. Nah. Wa inna ma na'khudhu minal aqwal maqama 'alaihi dalil. Hanya saja kita mengikuti, mengambil dari pendapat-pendapat yang ada, yang tegak di atasnya dalil dari Alkitab, ya, min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalil baik dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita ikuti. Ya, bukan bebas. Nah, bebas untuk mengambil pendapat lah, bukan itu. Nah, seorang harus mencari dalil yang paling kuat di dalam setiap permasalahan, yang paling sahih, yang paling rajih dari pendapat-pendapat yang ada. Bukan sembarangan, ya, memilih pendapat yang enak. Nah, ini pendapatnya sepertinya enak untuk kita amalkan, ya, lebih gampang. Tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang mengikuti hawa nafsu. Nah, seorang yang kata para ulama, man tatabba'a rukhas ya dalla, barang siapa yang mengikuti rukhas, sesuatu yang apa, rukhas itu pendapat-pendapat yang lebih ringan ya, senantiasa memilih pendapat yang lebih ringan, maka dia akan sesat ya, maka dia sesat. Nah, barang siapa yang mengikuti pendapat-pendapat yang ringan, ya ini yang sesuai dengan hawa nafsunya ya, bukan berarti kita harus memilih pendapat yang berat ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya dia memilih pendapat sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun pendapat tersebut lemah tapi lebih gampang diamalkan, maka dia sesat. Taib. Wahada kama fi qawlihi ta'ala, dan ini sebagaimana di dalam firman Allah ta'ala, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini ya mencakup al-ulama, para ulama dan para umara, para pemimpin, ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka apabila kalian saling berselisih, terjadi perselisihan di dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun, yang demikian lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan yang dan lebih bagus takwilnya. Nah, ini ayat ini perintah kepada kita untuk mengembalikan segala perkara kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasul. Ya, tentunya ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, mengembalikan perkara kepada Rasul yaitu dengan langsung mendatangi Rasul, datang kepada Rasul, ya, karena wahyu masih turun, sehingga setiap ada muskilah di tengah-tengah kaum muslimin, ya, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, seperti di masa kita sekarang ini, tentunya cara mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengembalikan kepada Al-Qur'an dan mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya mengembalikannya kepada hadis. Ya, dilihat terjadi perselisihan, ya. Ini mana dalilnya yang lebih kuat? Misalnya. Nah, alhamdulillah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mudawwan, ya, tersusun di dalam kitab-kitab hadis. Ya, kita tinggal bersemangat saja untuk menelitinya, untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk belajar menuntut ilmu, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, ya, tujuannya untuk ini, untuk merealisasikan ini. Bagaimana kita bisa mengembalikan sesuatu kepada Rasul kalau kita tidak paham misalnya ilmu hadis? Enggak tahu kita. Ya. Naam. Tidak tahu misalnya membedakan mana hadis yang sahih, mana yang dhaif. Tidak tahu. Naam. Nah, ini makanya wajib bagi kita untuk belajar. Ya, mempelajari hadis. Makanya di sana ada ilmu hadis yang disusun oleh para ulama, ilmu mustalah. Naam. Dan yang lainnya yang terkait dengan hadis. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka untuk kita bisa mempelajari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi sahihnya, kemudian dari sisi maknanya. Nah, dengan penjelasan para ulama, semua itu butuh belajar. Ya, bukan hanya sekedar berkoar-koar, mari kembali kepada Alkitab Sunnah, mari kembali kepada Alkitab Sunnah. Semuanya, semua kaum muslimin mungkin ya, seruannya seperti itu. Nah, dakwah-dakwah yang ada, ya, firqah-firqah dakwah yang ada, itu mungkin kebanyakannya seruannya seperti itu. Mari kita kembali kepada Al-Quran, mari kembali kepada Sunnah, ya, ustadz-ustadz yang mengisi di acara Maulid, Isra Mi'raj juga seperti itu. Ayo kita kembali kepada Al-Quran, ayo kita kembali kepada Sunnah. Tapi kok masih merayakan Maulid? Nah, ya, nah, seperti itu omong kosong saja. Ya. Harus direalisasikan. Bagaimana caranya? Butuh belajar. Nah, bukan malah nyantai, asyik dengan perkara-perkara dunia. Tidak mau sama sekali mempelajari ilmu agama. Ya, ilmu agama itu luas. Nah, tidak cukup hanya sekedar 2 jam dipelajari. Seperti di sekolah-sekolah umum, ya, pelajaran agama itu biasanya cuma 2 jam. Gak tahu sekarang ya. 2 jam belajar agama. Mau dapat apa 2 jam belajar agama? Yang belajar setiap hari saja belum tentu bisa paham. Nah, ini 2 jam. Apa yang dipelajari? Nah, sementara untuk pelajaran yang lainnya, porsinya lebih banyak. Pelajaran bahasa Inggris, les sana, les sini. Privat sana, privat sini. Sampai lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Ya, biar bisa ngomong sama bule. Ya. Nah, biar bisa ngomong sama turis. Nah, ya. Tapi bahasa Arab, baca Al-Quran, gak bisa, terbata-bata. Nah, ini. Ya. Kondisi yang sangat memprihatinkan, miris. Kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang. Derajatnya sudah apa? Sudah sarjana, doktor, profesor, dan yang lainnya. S1, S2, S3. Nah, tapi membaca Al-Quran tidak bisa. Ya. Nah, sehingga kalau dia suatu ketika alhamdulillah diberi hidayah, ya akhirnya belajar dari awal lagi. Nah, alhamdulillah kalau seorang enggak minder belajar. Kalau dia minder, sudah doktor, sudah ya, sudah sarjana, masa mau belajar Iqra lagi? Ya. Alhamdulillah kalau seorang enggak minder, ini kebaikan. Ya, dan itu alhamdulillah banyak ikhwah kita dapati seperti itu. Nah, mau belajar Iqra. Nah, tapi kalau yang minder, ini yang tercela. Nah, intinya seorang hendaknya belajar agar dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti memahami sendiri ya. Dengan pemahaman dia sendiri, sudah pintar misalnya bahasa Arab, sudah pintar usul fikih, oh sudah bisa menafsirkan Al-Quran sendiri, bukan itu. Tentunya tetap dibimbing oleh para ulama. Maka kata Syekh di sini, farudduhu ilallah. Maka kembalikanlah kepada Allah. Maknanya adalah ila kitabillah, Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Quran, itu maknanya. Nah, war rasul, demikian pula kembalikan kepada rasul, maknanya wayurja'u ilaihi fi hayatih alaihi salatu wassalam, yaitu kembali kepada rasul ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam, ya, datang kepada beliau, nah, ketika beliau masih hidup, wayus'al, dan beliau ditanya, amma ba'da mautih fayurja'u ila sunnatih, adapun setelah kematian beliau, setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka dikembalikan kepada sunnah beliau, ya, dikembalikan kepada hadis-hadis beliau. Nah, seperti kita sebutkan tadi, telah tersusun alhamdulillah kitab-kitab kutubus sittah, musnad, ma'ajim, mu'jam-mu'jam, banyak, ya. Nah, demikian pula alhamdulillah nikmat yang kita rasakan, para ulama juga mereka dengan gigih, ya, dengan perjuangan mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka, tidak mudah mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Ini jasa para ulama, ya, mereka korbankan jiwa mereka, ya, sampai mereka mengorbankan darah mereka, keringat mereka, mereka korbankan. Nah, dengan ikhlas kita sekarang tinggal merasakan saja nikmat, ya, tinggal semangatnya. Dahulu para ulama mempelajari hadis itu sampai menempuh perjalanan, ya, berkilo-kilo, bahkan bermil-mil. Nah, menyeberang pulau, bahkan menyeberang benua. pada masa itu. Belum seperti sekarang, belum ada kendaraan, pesawat, enggak ada. Paling ya kuda ataupun unta. Itu pun bagi yang mampu karena mahal. Nah, para ulama ada yang berjalan berkilo-kilo dalam ya dalam rangka mencari satu hadis. Lah kita sekarang tinggal apa? Mau melihat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal buka di kitab. Ya. Nah, melihat merujuk ke kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, bahkan alhamdulillah lebih nikmat lagi dengan kemajuan teknologi, tinggal klik keluar. Ya. Maktabah Syamilah atau yang lainnya. Cari hadis, tinggal pencet hadis apa yang mau kita cari, krek. Tinggal diklik keluar hadisnya. Nah, enggak butuh jalan jauh, perjalanan jauh, tinggal semangat kita saja mempelajari hadis tersebut. Ya. Mempelajari maknanya. Nah, semangat, dibutuhkan semangat. Nah, ini bedanya ya. Ilmu salaf dengan ilmu khalaf. Kalau ilmu salaf, karena memang perjuangan mereka lebih keras dan mereka ikhlas menjalani itu, ilmu mereka lebih barokah. Ya, lebih berkah. Nah, sehingga kalau kita membaca biografi mereka, sirah-sirah mereka, bagaimana? Ya, mereka menghafal ribuan hadis. Bahkan 1 juta hadis seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau menghafal 1 juta hadis. Alfin hadis. 1000 hadis, 1 juta. Ya, 1 juta hadis, luar biasa. Nah, bukan sekedar hadis matannya ya, tapi sanadnya. Kita saja mungkin menghafal hadis arba'in yang cuma 40 hadis atau 50 hadis dengan tambahannya. Itu mungkin kesulitan menghafal hadis arba'in, susah. Ya, karena mungkin sekarang zaman sudah semakin mudah. Jadi keberkahan ilmu itu beda. Nah, butuh perjuangan, butuh usaha yang keras untuk seorang belajar. Taib. Maka dikembalikan kepada sunnah beliau, faka'annahu maujudun alaihi salatu wassalam biwujudi sunnatih. Maka seakan-akan beliau masih ada dengan adanya sunnah beliau. Jadi dengan adanya sunnah Rasulullah SAW, seolah-olah beliau masih ada, masih hidup di tengah-tengah kita. Karena kita bisa melihat atau membaca perkataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walihada qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat nikmat, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak, perselisihan. Ya. Banyak perselisihan kita lihat. Ya. Naam. Akan tetapi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan umat ini kebingungan. Ya, kebingungan tidak. Beliau memberikan solusi. Nah, tidak dibiarkan umat ini berada dalam kebingungan menghadapi khilaf. Jadi enggak ada kata bingung, aduh bingung ini. Banyak sekali khilaf di tengah-tengah umat. Ya. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin, sunnah para sahabat, terutama khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, maka ini solusi untuk seorang menghadapi khilaf. Nah, kalau seorang berpegang dengan ini, dia tidak akan merasa bingung menghadapi perselisihan yang ada. Semuanya dikembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di." Sesungguhnya aku meninggalkan bagi kalian sesuatu apabila kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah beliau, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu an na'khudha minal aqwal ma nashtahi aw yuwafiqu raghbatina. maka tidak boleh ya untuk kita mengambil perkataan yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang mencocoki keinginan kita, au ahwa'ana atau hawa nafsu kita, ya tidak boleh. Au naqul atau kita mengatakan hada ausa'ulin nas wa aisarulin nas, atau kita mengatakan ini lebih meluaskan manusia, itu lebih membuat manusia leluasa dan lebih membuat manusia itu mudah. Naam. Ini ya. Baik. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Naam. Wal murunatun matlubah. Dan suatu yang memudahkan itu dituntut. Naam. Ya, suatu yang memudahkan itu dituntut. Ini syubhat. Nah, tidak diperbolehkan untuk seorang mengambil pendapat yang sesuai dengan keinginannya. Ya, ada khilaf misalnya tentang permasalahan foto. Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Walaupun beliau dinukilkan, beliau rujuk dari pendapat bolehnya foto, fotografi. Sebagian berpendapat, dan ini pendapat banyak dari kalangan para ulama, bahwasanya foto ya seperti gambar. Nah, surah. Nah, sehingga sama hukumnya seperti gambar, tidak diperbolehkan. Seorang diancam dengan azab. Asyadun nas azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Seorang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Seorang tukang gambar, sehingga mencakup di sini seorang yang pekerjaannya sebagai fotografer, ya, kameramen atau yang semisalnya. Nah, lalu sebagian orang bermudah-mudah, ya, ini masalah khilaf, fotografi boleh, ini pendapat sebagian para ulama, ya, sehingga kita tidak boleh menyempitkan orang. Akhirnya apa? Ya sudah. Nah, kebablasan, selfie, ya, dijadikan sarana dakwah, selfie sana, selfie sini, ya, berdakwah, selfie, nah, melakukan ibadah, selfie, atau yang lainnya. Baik, mungkin kita lanjutkan sedikit setelah Isya, tafadhal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka kata Syekh di sini, fahadza kalamun batil. Ini merupakan perkataan yang batil. Ya. Orang yang mengatakan bahwasanya kita harus memberikan keleluasaan bagi manusia, jangan membuat mereka sempit. Sehingga bebas, terserah mereka berpendapat apa saja, terserah. Jangan diingkari. Nah ini. Ya. Ini perkataan yang batil. Kama yaquluhu katsirun minal kutab al-yaum wa ashabul ahwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian besar, oleh kebanyakan dari para kutab, dari orang-orang yang menulis, para kutab yang menulis buku-buku, buku-buku pemikiran dan yang lainnya pada hari ini, dan ashabul ahwa, para ahlul ahwa, ahlul bid'ah dan yang semisal mereka. Nah, ini ya, yang diistilahkan dengan apa? Manhaj al-afiyah, seperti itu. Manhaj yang luas, jangan membatasi orang, biar semuanya bisa masuk, seperti itu. Semuanya dirangkul, ya, madhab afiyah atau manhaj afiyah. Nah, ini adalah perkara yang batil. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan al-ikhtilaf rahmah. Ikhtilaf rahmah. Ikhtilaf adalah rahmat. Ini kata mereka. Dan mereka membawakan dalil, yang dalil itu adalah dalil yang maudhu', dalil yang palsu. Ya, yang menyebutkan bahwasannya ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Ini hadis yang palsu. Hadis yang tidak sahih. Naam. Wa naqul, kata beliau, al-ikhtilaf laisa birahmah, ikhtilaf itu bukan rahmat. Ya, bukan rahmat. Al-ijtima' huwa rahmatu wa ittifaqu huwa rahmah. Dan ijtima' itulah yang merupakan rahmat. Demikian pula ittifaq, kesepakatan itulah yang merupakan rahmat, bukan ikhtilaf. Ikhtilaf bukan rahmah. Ya. Kalau terjadi perselisihan itu bukan rahmah. Amma ikhtilaf fa innahu adzabun wa syarr. Adapun ikhtilaf, perselisihan, maka sungguhnya itu adalah azab dan kejelekan. Kama qala Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, al-khilafu syarr. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-khilaf syarr. Khilaf itu syarr, kejelekan. Bukan kebaikan. Ya, ikhtilaf. Nah, al-khilafu syarr. Ini. Jadi khilaf itu asalnya jelek. Ya. Fal ikhtilaf maujud. Ikhtilaf itu ada. Enggak bisa kita ingkari, memang sesuatu yang ada. Ya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya khilaf seperti yang dijelaskan oleh para ulama itu ada tiga. Ya. Khilaf itu ada tiga macam. Yang pertama yang disilakan dengan ikhtilafu tadad. Ikhtilaf yang sifatnya saling bertentangan. Ya. Yaitu menyelisihi nas yang sahih yang sharih. Ini ikhtilaf yang tadad. Ikhtilaf yang bertentangan, yang menyelisih nas yang sahih yang jelas yang sharih. Nah, yang tidak boleh untuk melakukan takwil di dalamnya. Ya. Yang seperti ini seorang tidak diperbolehkan untuk khilaf dalam bentuk yang pertama ini, ikhtilaf tadad. Seperti ikhtilaf dalam permasalahan akidah. Yang kita sebutkan, ikhtilaf dalam permasalahan usul akidah. Ikhtilaf antara sunni dengan syiah. Ini ikhtilaf tadad. Ya. Tidak diperbolehkan kita untuk toleransi. Memberikan toleransi, enggak bisa. Nah, seorang divonis sesat. Yang menyelisihi prinsip ahlussunnah wal jamaah. Ya. Ikhtilaf tadad, ikhtilaf dalam permasalahan akidah dan dalam permasalahan yang di situ nasnya jelas. Ya. Nasnya jelas sharih. Misalnya khilaf tentang nikah mut'ah. Ini khilaf tadad. Ya. Walaupun di sana ada pendapat yang dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tapi ini pendapat yang tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan nikah mut'ah. Ya. Karena telah terjadi ijma' tentang diharamkannya nikah mut'ah. Nah, ini khilaf tadad. Yang kedua adalah diistilahkan dengan khilafu tanawwu'. Khilaf tanawwu', khilaf ragam. Khilaf dalam bentuk ragam cara ibadah. Ya. Yang mana dalil-dalil datang tentang banyaknya cara di dalam melakukan suatu perkara ibadah tersebut. Ya. Nah, khilaf ragam. Yang datang dalil-dalil yang semuanya dalilnya adalah dalil yang sahih. Dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas. Yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan tersebut semuanya bisa diamalkan. Contoh misalnya khilaf dalam doa iftitah ketika sholat. Doa iftitah kan macam-macam kan ragamnya. Nah, ini diperbolehkan, bahkan lebih afdol untuk kita mengamalkan semuanya. Ya, terkadang mengamalkan yang ini, mengamalkan yang itu boleh. Itu lebih afdol daripada mengamalkan satu saja. Ya, lebih afdol untuk kita amalkan semuanya. Nah, demikian pula seperti khilaf kaifiyah bersedekap. Ya. Bersedekap. Ini boleh untuk diamalkan semua. Ya, dia meletakkan di sini di pergelangan tangan atau di punggung tangannya atau di sini. Ya. Semuanya boleh diamalkan dan lebih afdol untuk diamalkan semua. Khilaf dalam permasalahan doa tasyahud. Nah, selawat di dalam doa tasyahud. Semuanya boleh diamalkan dan lebih afdol untuk kita mengamalkan semua. Khilaf di dalam qiraah. Ya. Permasalahan qiraah. Nah. Yang dikenal kan qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Semuanya boleh diamalkan. Nah. Maka khilaf tanawwu' yang seperti ini lebih afdol untuk kita mengamalkan semuanya daripada mengamalkan satu sesuai dengan kemampuan tentunya. Yang ketiga adalah khilaful afham. Khilaf dari sisi pemahaman. Ya. Yaitu apa? Khilaf yang terjadi disebabkan perbedaan di dalam memahami suatu nas. Beda sisi pandang. Ya, beda sisi pandang. Beda memahami satu nas. Atau ya, perbedaan dalam dari sisi belum sampainya sebagian dalil kepada para ulama tertentu. Nah, ya, intinya khilaf afham yaitu khilaf dari sisi memahami nas itu intinya. Maka yang seperti ini, bagaimana sikap kita menghadapi khilaf afham? Ya, sikap kita adalah mengambil pendapat yang menurut kita lebih rajih, lebih kuat setelah kita mempelajari dalilnya. Ya. Nah, mempelajari perkataan para ulama tentang pendapat tersebut. Ya, makanya seperti ini kita memilih yang benar ijtihadnya dapat 2 pahala, yang salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Nah, contoh misalnya khilaf di dalam permasalahan berdiri dalam sholat atau berdiri setelah ruku, apakah bersedekap sami Allahu liman hamidah bersedekap atau tidak bersedekap. Khilaf para ulama dengan khilaf yang kuat, ya, maka bagi kita terserah mau milih pendapat yang mana setelah kita mempelajari dalil. Tentunya kita pelajari dalilnya, kita lebih tenang terhadap dalil yang ini, lebih condong hati kita amalkan yang kita condong kepadanya, ya, tanpa kita harus gontok-gontokan mencela satu yang lainnya, nggak boleh. Kalau dalam permasalahan khilaf afham, walaupun kita hanya boleh memilih satu, ya, nggak boleh kita pilih wah semuanya benar, ya. Kadang-kadang kita sholat setelah ruku sedekap, kadang-kadang tidak sedekap, ini nggak boleh, karena yang benar itu satu, ya, tidak dua-duanya, yang benar itu satu. Demikian pula khilaf dalam permasalahan duduk pada sholat tsunaiyah, sholat yang 2 rakaat, apakah duduknya tawarruk atau duduknya iftirosh, duduk di atas tumit atau duduk seperti duduk sholat 4 rakaat. Khilaf para ulama, ya, yang wajib bagi kita memilih setelah kita mempelajari dalilnya, dan tidak boleh untuk berselisih dalam permasalahan ini. Ini tidak boleh untuk mencela satu dengan yang lainnya dalam permasalahan khilaf afham. Nah, jadi ini 3 bentuk khilaf. Kalau khilaf yang pertama, khilaf tadad, tidak ada toleransi, tidak boleh kita untuk bahkan ya pendapat kamu terserah, nggak boleh. Kalau khilafnya tadad, kalau khilaf tanawu, ya semuanya diamalkan, ya, karena semuanya sahih dalilnya. Kalau khilaf afham, kita memilih pendapat yang menurut kita lebih rajih. Baik, dan di sana ada rincian lagi tentang khilaf afham yang tidak memungkinkan untuk kita paparkan dalam kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bagi anak untuk membantu, seperti membantu masak-masak acara kebidahan, acara haulan? Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Tidak diperbolehkan, ya, ikut bertaun dalam kegiatan yang di situ mengandung kemungkaran. Ini kegiatan bid'ah. Ya. Nah, masak-masak untuk apa? Kegiatan yasinan misalnya, kegiatan tahlilan. Jangankan membantu masak ya. Seandainya kita sebagai seorang penjual, ada seorang membeli dagangan kita yang kita tahu dia membeli ini untuk digunakan acara bid'ah. Enggak boleh. Ya, kita penjual kue misalnya. Mas, ya, saya pesan kue sekian. Untuk apa, Bu? Untuk acara maulidan misalnya. Mauludan. Enggak boleh. Untuk acara tahlilan. Ya, makanya kita tolak. Ya. Nah, maaf enggak bisa. Kita tolak dengan hikmah. Nah, tidak boleh. Tapi juga kita jangan mencari-cari tahu ya, ada orang beli, untuk apa, Bu? Jangan. Ya. Tapi kalau memang dia menyebutkan, nah, jangan kita jual. Apalagi ini membantu masak-masak, tidak diperbolehkan. Baik, termasuk at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bagaimana cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu di zaman sekarang yang serba dimudahkan dengan fasilitas yang ada? Nah, mohon penjelasannya ya, untuk mendapatkan barokatul ilmi tentunya seorang yang pertama ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ikhlas dia mempelajari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ya, kemudian bersungguh-sungguh. Nah, ya. Nah, bersungguh-sungguh. Demikian pula menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh para thalabatul ilmi. Intabihu, perhatikan. Ya. Nah, adab. Nah. Seorang misalnya diberikan kecerdasan, ya, Masya Allah memiliki hafalan yang luar biasa. Menghafal Al-Qur'an mudah. Tapi sama gurunya, sama ustadznya, ya, sama mudarisnya enggak beradab, enggak berkah ilmu yang seperti ini. Ya, dia tidak mendapatkan barakatul ilmi. Apalagi dia merasa sombong. Nah, ini. Ya, tanda seorang mendapatkan berkahnya ilmu adalah dia dimudahkan mengamalkan ilmu tersebut. Dan dia menjadi orang yang tawadhu, menjadi rendah, merendah diri karena ilmunya. Seorang yang berilmu seperti seorang yang seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Seorang semakin dia mempelajari ilmu, semakin dia mengetahui bahwasanya dia adalah seorang yang banyak tidak tahu, seorang yang jahil. Jadi ikhlas, terus bersungguh-sungguh. Ya. Nah, beradab. Ya, adab-adab menuntut ilmu ini ada pembahasan tersendiri. Adab terhadap guru, adab ketika kita membaca Al-Qur'an misalnya, adab ketika taklim. Nah, ini perhatikan, aulad. Ya. Nah, kalau mendapatkan berkahnya ilmu, ya, beradab di majelis taklim. Jangan mainan. Nah, antum tidak akan mendapatkan berkahnya. Ya, mungkin catatan antum, yang antum catat, mungkin antum bisa mencatat sambil mainan, sambil mencatat perkataan ustadznya. Ya, tapi mungkin beberapa waktu yang akan datang sudah hilang catatannya, sudah lupa. Wah, dulu ada faedah ini, anda lupa ya, pernah disampaikan di taklim ini, mana ini? Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda ilmu seorang tidak barokah. Waliyadzubillah. Apakah boleh kita mewarnai rambut? Apakah boleh mewarnai rambut ana dengan warna hitam ketika berhuban warna putih? Tidak diperbolehkan ya, mewarnai dengan warna hitam. Boleh mewarnai tapi jangan dengan warna hitam, karena di sana ada hadis yang melarang untuk seorang mewarnai rambut dengan warna hitam. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita jelaskan. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Apabila ada yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah itu murni karena kekurangan ana dan kejahilan ana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu fikum.